dengan telapak tangannya. Aku gamitia terperanjat, melompat terbangun dan menatapku dengan nana. Lantas berlari bersembunyi di balik bayang-bayang pekat. Aku panggil dia dengan suara lembut, dijulurkan kepala beratap curiga. Tetes air bening bercampur dengan keringat dari tingkahnya yang gelisah, dari bibirnya yang bergetar. Terpaksa ia mencuri karena lapar yang ditanggung tak tertahankan lagi. Namun dari nama yang disandangnya, aku curiga ada yang tak wajar. Dan aku ingin kau siapa yang